الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan yang ketiga, yaitu At-Tauhid Al-Iradi At-Talabi, tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Kita sampai ke nomor yang kelima sekarang ini, yaitu tentang Al-Hukmu Bighairi Ma Anzalallah. Di dalam kitab ini disebutkan Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah kufrun akbar wa qad yakunu kufran duna kufrin fal awwal iltizamu syar'i ghairi syar'illah aw tajwizul hukmu bihi wa thani al-udul an syar'illah fi waqi'atin muayyana lihawan ma'al iltizam bi syar'illah. Berhukum yang kelima, berhukum dengan selain apa-apa yang diturunkan oleh Allah, inilah kufur yang besar. Jadi berhukum kepada selain apa-apa yang diturunkan oleh Allah, itu kufur yang besar. Dan bisa juga terkadang dengan kufur duna kufur, yaitu kufur yang kecil, kufrun asghar. Adapun yang pertama yang dikatakan kufur, berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah dikatakan kufur besar, yaitu yang pertama ini umpamanya seseorang berpegang kepada syariat selain dari syariat Allah, au tajwizul hukmi bihi, atau membolehkan orang untuk berhukum dengan hukum selain dari hukum Allah. Ini dengan dasar ayat seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 44, Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Jadi barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, maka dia termasuk orang yang kafir. Jadi di sini yang dikatakan seorang itu kufur kalau dia berpegang dengan syariat selain syariat Allah, dia berhukum kepada selain hukum Allah, dia membuat undang-undang selain undang-undang Allah, dan memperbolehkan untuk berhukum dengan demikian. Berkeyakinan bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih bagus dari hukum Allah. Ini orang yang seperti ini sudah kafir. Jadi dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, bahkan dia berkeyakinan atau menganggap bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik, lebih bagus daripada hukum Allah. Dia menganggap bahwasanya hukum Allah itu kejam. Orang-orang yang seperti ini, dengan keyakinan yang seperti itu, dia sudah termasuk kufrun akbar. Dia sudah termasuk kufur yang besar. Jadi bukan kufur yang kecil lagi, tapi kufur yang besar. Berbeda dengan yang kedua. Yang kedua ini, dia mengetahui hukum Allah lah hukum yang benar. Hukum Allah lah hukum yang betul-betul sesuai dengan manusia. Akan tetapi dia berpaling dari hukum Allah ini. Dia menyimpang. Pada suatu waktu tertentu karena hawa nafsu, dia menyimpang. Nah, yang seperti ini tidak termasuk kafir. Arti kufrun duna kufrin. Dia masih mengakui tentang hukum-hukum Allah, dia masih mengakui. Yang begini disebut kufrun duna kufrin. Jadi dia waktu itu mengikuti hawa nafsu. Tetapi tetap dia masih bersikap berpegang pada syariat Allah. Cuma suatu waktu saja dia itu, di suatu waktu dia masih menyeleweng. Tapi tetap dia mengakui bahwasanya hukum Allah hukum yang benar. Di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah di halaman 323-324 diterangkan juga tentang masalah itu, yaitu diterangkan annal hukma bighairi ma anzalallah qad yakunu kufran yanqulu 'anil millah wa qad yakunu ma'siyatan kabiratan aw saghiratan. Kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, bahwasanya berhukum kepada selain apa-apa yang diturunkan oleh Allah itu terkadang kufur yang keluar dari millah. Jadi ini merupakan syarah dari para ulama terhadap kitab syarah Aqidah Tahawiyah yang disyarah oleh para ulama. Di situ disebutkan bahwasanya berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah ini terkadang bisa membuat orang itu keluar dari agama ini, yaitu kufur yang besar, keluar dari agama ini. Dan terkadang maksiat. Jadi maksiat di sini artinya maksudnya dia melakukan kufrun duna kufrin. Wa dzalika bihasbi halil hakim. Yang demikian itu tergantung dari keadaan hakim. Jadi fa innahu in i'taqada anna al-hukma bima anzalallahu ghair wajib wa annahu mukhayyar aw istihana bihi annahu hukm aw istihana bihi ma'a tayaqqunihi annahu hukmullah fa hadha kufrun akbar. Di sini katakan tergantung keadaan hakim. Jika seorang hakim berkeyakinan bahwasanya berhukum kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah itu tidak wajib dan boleh dipilih-pilih hukum Allah itu, atau dia menghina hukum Allah, dia yakin bahwa itu hukum Allah tetapi dia hina hukum Allah itu, dia tahu ini hukum Allah tapi dia hina hukum Allah itu, dianggap jelek, dianggap kuno, dianggap kejam hukum Allah, maka orang yang seperti inilah kufrun akbar. Ini sudah kufrun akbar. Dan kufrun akbar ini keluar dari millah. Artinya orang ini kafir, keluar dari Islam. Berarti kalau dia mau masuk ke dalam Islam lagi, dia harus bersyahadat. Sudah keluar dari Islam. Kata Syekh Muhammad Syakir. Jadi Syekh Ahmad Muhammad Syakir, seorang yang banyak mentakhrij hadis dari Mesir rahimahullah, kata dia tentang masalah ini, wa hadza mithlu ma btuliya bihi alladhina darasu alqawanin al-arabiyyah al-urubiyyah min rijal al-umam al-islamiyyah wa nisa'uha aydan alladhina ushribu fi qulubihim hubbuha wadhubbu anha wa ahkamu biha wa adza'uha. Di sini diterangkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Kata beliau, beliau ini Syekh Ahmad Muhammad Syakir banyak mensyarah beberapa kitab. Di antaranya juga dia membuat tartib Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu tidak tertib menurut kitab fikih, tetapi menurut nama sahabat. Kemudian ditertibkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ditakhrij. Artinya bukan sekedar ditertibkan, tetapi dia juga takhrij beberapa hadis, diterangkan yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif. Kata beliau tentang masalah ini, keadaan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah ini banyak terjadi pada orang-orang yang belajar undang-undang Eropa. Jadi orang-orang yang belajar undang-undang Eropa yang sekarang ini, dengan legislatif, eksekutif, yudikatif, ini jelas undang-undang bukan dari Islam, undang-undang dari Eropa, dari Prancis. Nah, orang-orang Islam yang belajar, bahkan termasuk perempuan-perempuan yang belajar tentang masalah itu, ini mereka ini sudah demikian diberikan kecintaan yang luar biasa terhadap hukum ini. Jadi dengan mempelajari hukum-hukum itu, syaitan mengganggu sehingga dia mencintai hukum itu. Sehingga hukum-hukum itu sudah melebur dalam kehidupannya. Bahkan dia tidak merasa enak kalau tidak berhukum dengan hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang kafir. Bahkan dia tunduk kepada hukum-hukum itu daripada kepada hukum-hukum Allah. Dia patuh, tunduk kepada hukum-hukum yang bukan dari Islam dibandingkan kepada hukum Islam. Nah, ini tarbiyah yang mereka terima, ini merupakan buatan dari orang-orang Nasara dan Yahudi yang ingin menghancurkan Islam. Tapi sayang, umat Islam ini tidak sadar bahwa hukum-hukum yang ada inilah hukum-hukum dari orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kufar, orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya, yang ingin menggantikan hukum-hukum Islam. Jadi yang dipelajari oleh kawan-kawan kita dari hukum-hukum yang ada sekarang ini, ya bukan hukum Islam, sudah banyak mereka jauh dari hukum Islam ini. Mereka robah-robah, mereka benci, mereka jauhkan hukum-hukum Islam itu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah kufrun akbar. Berbeda dengan orang yang jahil, yang bodoh, dia tidak tahu tentang hukum itu. Dia masih mengakui tentang hukum Islam itu baik. Kemudian dia berhukum tidak dengan hukum Islam karena kebodohannya. Nah, orang yang seperti ini tidak dikatakan kufur akbar, tidak keluar dari Islam. Tetapi dia adalah sahibu ma'asiyah. Dia berbuat maksiat. Tentang masalah hakim, ini yang harus kita hati-hati. Tentang masalah hakim, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan bahwasanya hakim itu ada tiga macam. Yang pertama itu seorang hakim yang dia tahu hukum Allah, dia tahu Quran, tahu sunnah bahwa hukum Allah hukum yang benar, dia akui itu, tetapi dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu. Nah, orang yang seperti ini kata Rasulullah finnar, masuk neraka. Ada lagi yang tidak tahu dengan hukum Allah, dia menghukum dengan kebodohan, ini pun finnar. Jadi dia menghukum orang, dia menghakimi orang dengan kebodohan, ini pun finnar. Kemudian yang ketiga, dia tahu kebenaran, dia tahu hukum Allah, dia tahu hukum Rasulnya, kemudian dia berhukum dengan hukum itu. Nah, yang seperti ini dia termasuk ahlul jannah. Kalau dia berhukum dengan hukum yang benar, dia laksanakan hukum Islam itu, insyaallah dia menjadi orang-orang yang termasuk disebutkan dalam orang-orang yang beriman, beramal saleh dan menghukum dengan hukum yang benar, insyaallah dimudahkan dia untuk jalan ke surga, orang-orang yang seperti ini. Untuk memastikannya kita tidak, tetapi orang-orang yang seperti ini jelas orang-orang yang sudah melaksanakan hukum Allah. Sedangkan orang-orang yang melaksanakan hukum Allah, ya Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi hakim itu ada tiga macam. Yang pertama itu dia tahu hukum Allah tapi dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, dia tahu hukum Allah, dia tidak tahu hukum Allah, dia bodoh, tetapi dia tetap mau menghukum juga. Dia paksakan dirinya untuk menghukum orang. Ini finnar. Kemudian yang ketiga, dia berhukum dengan hukum Allah. Dia tahu hukum Allah, dia berhukum dengan hukum Allah. Ini orang sebaik-baik hakim yang seperti ini. Jadi dalam masalah hukum ini harus hati-hati kita. Sebab kalau seandainya kita mengejek hukum-hukum Allah, kemudian tidak mau pakai hukum Allah, ini sudah dikatakan kufur. Bahkan kufurnya bukan kufur yang kecil, kufrun akbar. Harus berhati-hati kita dalam masalah yang seperti ini. Kemudian yang keenam. Yang keenam, taqsimud din ila haqiqatin yatamayyazu biha al-khassah wa syari'ah talzamu al-'amma dun al-khassah wa faslu as-siyasah aw ghayruha 'an ad-din batil. bal kullu ma khalafa syari'ata min haqiqatin aw siyasatin aw ghairiha fa huwa imma kufrun wa imma dhalalun bihasbi darajatihi. Pembagian agama kepada hakikat yang membedakan orang yang khusus dan syariat. Jadi membagi agama menjadi hakikat yang hanya dikuasai oleh orang-orang yang khusus dan syariat. Jadi agama dibagi menjadi hakikat dan syariat. Hakikat itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang khusus. Syariat yang diharuskan bagi orang-orang awam, bukan orang-orang yang khusus. Demikian juga memisahkan masalah agama dengan politik. Ini adalah semuanya batil. Bahkan setiap apa saja yang bertentangan dengan syariat, baik berupa hakikat, politik dan sebagainya, bisa berarti kufur dan bisa berarti sesat. Masing-masing tergantung dari tingkatannya. Jadi tidak boleh seorang muslim itu membagi agama ini menjadi hakikat dan syariat seperti yang dibagi oleh orang-orang tarekat, orang-orang sufi. Mereka itu menganggap bahwasanya orang-orang yang sudah tinggi ilmunya, mereka itu adalah orang-orang yang sudah mencapai hakikat, sudah bertemu dengan Allah. Adapun orang-orang awam masih melaksanakan syariat. Jadi kalau sudah sampai kepada hakikat, itu sudah tinggi sekali. Dan sudah sampai hakikat ini, mereka bebas untuk melakukan apa saja, meskipun menurut pandangan syariat itu melanggar. Ini sudah keluar dari ajaran Islam yang seperti ini. Sudah sangat jauh dari ajaran Islam. Sudah berbahaya. Bahkan kalau sampai dia merasa bahwa dirinya itu berhak untuk keluar dari ajaran Islam, bahwa syariat itu tidak cocok bagi dia, ini sudah kufur menurut penjelasan di nomor 4. Ya, nomor 4 sudah saya terangkan, wa man za'ama anna ahadan yasa'ul khuruj anha faqad kafar. Jadi barang siapa menyangka bahwasanya seorang ini berhak untuk keluar dari syariat Islam ini, faqad kafar, dia telah kufur. Jadi orang-orang yang menyangka bahwa dirinya sudah mencapai hakikat, sudah bebas, sudah berhak untuk melaksanakan apa saja meskipun dilarang oleh Allah. Tidak ada pembedaan dalam masalah agama ini. Tidak ada istilah hakikat dan syariat. Semua umat Islam ditaklifkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan syariatnya. Tidak ada perbedaan antara hakikat dan syariat. Semua harus melaksanakan syariat Allah yang diundangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Dan juga tidak boleh memisahkan masalah politik dari agama. Ini orang-orang yang sekuler yang memisahkan antara agama dengan politik. Ini yang dimulai, yang orang-orang menyangka bahwa itu pemerintahan Islam, padahal bukan pemerintahan Islam. Yaitu dimulai dari Turki. Yang anggap bahwa di Turki itu ada khilafah, sudah tidak ada khilafah lagi di Turki. Sudah selesai masa khilafah, tidak ada lagi di Turki. Orang masih menganggap bahwasanya khilafah yang terakhir itu di Turki, tidak ada. Tentang khilafah itu sudah tidak ada. Sehingga orang-orang sekarang ini menganggap bahwasanya Turki yang sudah khilafah itu membedakan antara agama dengan negara. Sehingga kalau seandainya ada orang yang memisahkan antara agama dengan negara itu sudah benar karena mengikuti khilafah Turki. Ini pendapat yang salah, pendapat yang tidak benar, pendapat yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah yang sahih. Karena tidak bisa dipisahkan antara agama dengan politik, tidak bisa dipisahkan. Sekarang ada beberapa kelompok yang seperti itu. Jadi dia mengurus tentang masalah jamaah saja, baiat, imamah, tetapi dia mengatakan bahwasanya kita enggak urus masalah politik. Jadi politik itu tidak kita urus karena itu masalah dari orang-orang kafir. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang kitab khusus tentang masalah ini dengan judul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Siasat syariah. Jadi politik syariat itu ada dalam Islam, diatur. Jadi Islam mengatur tentang permasalahan yang seperti ini. Jadi gak bisa dipisahkan. Jadi kita beragama, kita menyembah Allah, ya kita di samping itu juga kita mengetahui segala permasalahan yang ada di luar dari masalah itu. Ya soal masalah politik, soal masalah ekonomi, masalah yang lain kita harus mengetahui. Jadi bukan ibadah itu hanya di masjid saja. Tidak demikian. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya agama ini tidak ada hubungannya dengan politik, harus berpisah, ini pendapat yang seperti inilah pendapat yang batil. Di sini terangkan di nomor 6 ini, taqsimud din ila haqiqatin wa syari'atin wa faslus siyasa 'anid din batil. Jadi memisahkan agama dengan hakikat dan syariat, serta memisahkan dengan politik dari agama, ini merupakan perbuatan yang batil. Bahkan setiap apa saja dari yang melanggar syariat, apakah itu hakikat, apakah itu politik, yang melanggar syariat itu bisa jadi orang itu kufur, bisa juga dolal, sesat. Jadi kalau seandainya ada orang yang berpolitik, kemudian dengan politik itu dia menghalalkan segala cara, kemudian dengan politik itu dia menzalimi orang, dengan politik itu dia menindas umat Islam, dia menyingkirkan Islam, dia menganggap bahwa Islam itu tidak baik dan tidak cocok, tidak sesuai dengan sekarang. Nah, orang yang seperti ini sudah dikatakan kufur, kafir orang yang seperti ini. Kemudian ada juga orang yang karena bodohnya dia berhukum kepada selain hukum Allah. Ini bisa dikatakan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sesat, atau dia mempunyai paham-paham yang sesat. Ya, tergantung daripada derajatnya. Jadi hati-hati tentang masalah-masalah yang seperti ini. Jadi kita jangan terpengaruh dengan keadaan dan situasi sehingga kita mencocokkan ayat dan hadis Nabi ini dengan keadaan sekarang. Tidak boleh. Karena ayat dan hadis Nabi cocok untuk setiap masa dan setiap zaman ila yaumil qiyamah. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk merubah ini. Karena agama ini sudah Allah redai, agama Islam, inna dina indallahi al-Islam. Jadi agama yang diridai adalah agama Islam. Dan agama ini sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah. Bagaimana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Jadi al-yawm, kata Allah, hari ini aku sudah sempurnakan dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku rela agama Islam ini menjadi agama. Ini tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 3. Dan kata-kata inna dina indallahi al-Islam, bahwasanya agama itu yang terdiri dari agama Allah, agama Islam, ini tercantum dalam surah Ali Imran ayat 19. Ya, din di sini adalah menyangkut semua permasalahan. Jadi yang ada dalam agama ini ya menyangkut semua permasalahan. Ya, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah keluarga, masalah segala macam itu sudah tercantum dalam masalah agama ini. Dan agama mengatur tentang berbagai permasalahan. Kemudian yang ketujuh, la ya'lamul ghaiba illallah wahdah wa'tiqad anna ahadan ghairallah ya'lamul ghaib kufrun ma'al imani bi anna allaha yatli'u ba'da rusulihi ala shay'in minal ghaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah semata. Jadi tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah semata. Dan berkeyakinan, jadi mempunyai i'tikad bahwasanya seseorang selain Allah itu mengetahui yang gaib, ini sudah kufur. Akan tetapi kita harus mengimani bahwasanya Allah juga memberitakan kepada sebagian rasul-rasulnya tentang sesuatu yang gaib. Jadi ada sebagian dari rasul-rasulnya yang diberikan oleh Allah untuk mengetahui yang gaib. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya ada seseorang yang diberikan hak oleh Allah untuk keluar dari agama ini, diberikan hak untuk keluar atau diberikan ilmu yang gaib. Jadi ada orang yang menyangka bahwasanya dia tahu yang gaib. Nah, orang yang seperti ini bisa jadikan kufur. Jadi saya ini tahu tentang perkara-perkara yang gaib, saya tahu tentang segala permasalahan yang ada ini dan yang akan datang. Nah, ini yang seperti ini enggak benar. Jadi pendapat-pendapat yang seperti ini itu bisa membuat orang itu keluar dari ajaran Islam, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, karena yang berhak mengetahui yang gaib hanya Allah saja. Di antara rasulnya pun ada yang tahu tentang yang gaib itu pun dengan izin Allah, dengan dasar ayat di dalam surah Jin, surah yang ke-72 ayat 26 27 Allah berfirman di dalam surah Jin surah 72 dari mulai ayat 25 sampai 27 Allah berfirman, qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Rabku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang. Dia adalah Rab yang maha mengetahui yang gaib. Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu malaikat, di muka dan di belakangnya. Jadi sini Allah mengatakan fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib, illa man irtadha min rasul, kecuali kepada rasul yang diridainya. Jadi jelas-jelas ada beberapa rasul yang diberitahu oleh Allah tentang perkara-perkara yang gaib, tentang masalah jannah, masalah nar, tentang masa-masa yang akan datang, sebagaimana yang disabdakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang seperti ini bisa terjadi. Jadi yang gaib itu pada hakikatnya hanya Allah yang tahu. Pada hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kemudian Allah memberikan tentang masalah yang gaib ini kepada sebagian dari rasul-rasulnya. Itu nasnya sudah jelas dalam surah Jin itu. Kemudian yang kedelapan, i'tiqad. Nah, sebentar, yang ketujuh ini saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Yang ketujuh, jadi kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa ada orang yang tahu masalah gaib. Jadi keyakinan seperti ini keyakinan kufur. Jadi keyakinan yang seperti ini keyakinan kufur. Jadi hati-hati. Jadi saya yang ketujuh ini, sebelum kita masuk yang kedelapan, yang ketujuh ini saya ulangi lagi. Jadi tidak boleh kita meyakini atau kita mempunyai keyakinan bahwasanya ada seorang yang berhak untuk mengetahui yang gaib, atau ada seseorang yang tahu tentang masalah-masalah yang gaib. Dia tahu dia tentang adanya alam kubur, keadaan di kubur dia tahu, padahal tidak ada nas yang menerangkan dia atau tahu masa yang akan datang, atau tahu tentang barang-barang yang tidak ada di sini, itu dia tahu. Nah, ini pendapat yang tidak benar, dan keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang kufur.